arti hadirmu dalam hidupku. Kau bawa mimpi indah menemani tidurku yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di saat kau masih dalam hayalku, cinta terlahir di antara kita melewati seribu senyummu yang tak pernah sebelumnya. Di saat kau masih dalam hayalku, berjumpa rasa cinta tercipta. Takkan hilang.